seekor anak kera yang nakal tetapi sangat jenaka. Pergi ke tepi pantai, tujuannya untuk bermain-main. Ia pergi sendirian tanpa setahu induknya. Setelah puas bermain, ia pun ingin pulang. Tapi malang nasibnya, ia tak tahu kemana. Menangislah akhirnya, menyesali dirinya. Ketika itu lalu di sana seorang nelayan, anak kera jenaka kemudian dibawanya bersama, dibawa ke dalam hutan tempat asalnya semula. Bermain, ia pun ingin pulang. Tapi malang nasibnya, ia tak tahu kemana. Menangislah akhirnya, menyesali dirinya. Untuk ketika itu lalu di sana seorang nelayan, anak kera jenaka kemudian dibawanya bersama, dibawa ke dalam hutan tempat asalnya semula.